Mitra bisnis kasus terdakwa mafia pajak Gayus Tambunan memang membuka mata dari segenap elemen bangsa atas kerusakan yang terjadi pada aparat serta sistem pemerintahan dan birokrasi yang ada di negeri ini. Terbukti, meski sebagai aparat pajak, Gayus telah menikmati remunerasi serta menerima pendapatan yang beberapa kali lipat lebih tinggi dari aparat pemerintahan lainnya, namun penyelewengan dan penyalahgunaan jabatan masih terjadi. Seperti apa kelanjutan pandangan Kwik Kian Gi atas masalah ini? Segera kita berbincang dengan Kwik Kian Gi. Pak Kwik, Gayus sebagai aparat pajak yang berada di bawah Departemen Keuangan jelas telah menikmati remunerasi, tapi ironisnya dia tetap melakukan penyelewengan. Nah, menurut Bapak, mengapa ini bisa terjadi, Pak? Oleh karena tidak dihukum. Nah, sekarang si Gayus dihukum, itu kan. Setelah dihukum, ternyata bukan hukuman beneran, kan? Jadi tidak ada hukuman yang hukuman betulan itu tidak ada, gitu. Dan laginya kayak kalau Gayus kena, ya sudah, sial. Banyak orang lain yang tidak kena. Misalnya, begitu banyak orang yang disebut oleh Gayus, kan nggak diapa-apakan. Benar juga ya, Pak. Begitu banyak aparat pemerintah yang disebut oleh Gayus, sampai hari ini masih aman dan hanya jadi saksi. Iya, betul. Banyak sekali. Jadi memang sudah rusak total. Makanya saya katakan, yang dulu, waktu kita bicara dulu itu tidak bisa, kita tidak bisa melihat masalah korupsi berdiri sendiri, masalah ini berdiri sendiri, masalah tanah, masalah kemiskinan, tidak bisa. Seluruhnya itu, ini masalah besar yang semuanya rusak. Caranya bagaimana ya, diktator, ya mengharap, pokoknya ya saya hanya bisa mengatakan tidak kenyataan ini kan, itu kalau terpaksa, dipaksa untuk menjawab gitu ya. Ya diktator yang baik itu udah titik itu aja. Penyelesaiannya adalah bisa apa tidak menemukan orang yang bisa, yang karakternya semua bisa menjadi diktator baik. Nah itu pun terus langsung pertanyaan kedua, bagaimana mendudukkan dia pada kekuasaan tertinggi. Tapi kalau polanya diktator seperti itu, bukankah dia bisa langsung dilengserkan dari kekuasaannya, Pak Kwik? Iya. Ya, tapi kalau dia diktator yang didukung tentara, kan nggak bisa digoyang. Yang goyang ditembak, diculik. Pokoknya rusuh lah. Kekerasan dipakai untuk menegakkan keadilan. Apakah cara-cara seperti itu masih bisa dibenarkan, Pak Kwik? Loh iya. Sebetulnya hukum kan begitu. Cuma bertele-tele kan. Hukum itu kan menghukum, mendenda, memasukkan penjara untuk menegakkan keadilan. Itu kalau sudah tidak mempan ya ditembak mati. Ditembak mati dan ya lebih keras lagi. Demikian Kwik Kian Gi, saya Dinda Natasha.